Sun Puron. Kowe nyedak rono wong kowe arep mesti. Sak wedi kok lek langsung disosor ngono lho, makane siap-siap. Yo nasib berarti. Ya wis, tak Sun Puron dulu ya. Kita mainkan bersama. Romansa. Yes. Buat cewek-cewek gampang, yo semuanya selamat siang. Yeah. rasa tresnoku. Ojo nganti larani hatiku yo mung siji tresno. Pikirannya sih ngurah-urah lu masih hitam gitu loh. Serupnya kok bosondi ya? Iya. Tangca bagus, tangan Dani sih, aku tak matur dulu ya.